Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan sekali kembali kita pada kesempatan hari ini bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat 51 dari surat Ibrahim yang merupakan ayat-ayat terakhir di dalam surat Ibrahim, tinggal dua ayat lagi setelah ayat 51 ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam keterangan beberapa ayat terdahulu, ayat ke-49, ayat ke-50, Allah membicarakan tentang azabnya yang begitu sangat dahsyat, hukumannya yang tidak bisa jauh di luar daripada nalar dan logika manusia. Ya, digambarkan di dalam Al-Quran hanya sekedar untuk memberikan gambaran kepada manusia, namun pada kenyataannya nanti di hari akhirat hukuman dan azab itu jauh lebih dahsyat daripada itu. Nah, di dalam ayat 51 ini Allah mengemukakan kepada kita alasan kenapa ia memberikan hukuman kepada para pelaku tindak kejahatan. Allah mengatakan liyajziyallahu kulla nafsin. Allah membalas, agar Allah memberikan balasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Di dalam kehidupan ini kita sangat mengerti bahwa yang namanya hukum balasan itu adalah merupakan suatu hal yang lumrah. Kita memberi, maka kita layak untuk diberi oleh orang. Kita berbuat jahat, merusak sesuatu, maka satu saat barang kita juga akan dirusak oleh orang. Ini namanya hukuman balasan terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini merupakan suatu hal yang lumrah, dan juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi merupakan salah satu fitrah daripada kehidupan ini. Oleh karena itu tidak susah bagi kita untuk memahami sikap Allah yang akan memberikan balasan melalui keterangan firman-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa Allah memberikan balasan? Jawabannya adalah karena memang kita juga memahami di dalam kehidupan dunia saja kita mengenakan hukuman balasan kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan atau memberikan penghargaan terhadap orang yang melakukan kebaikan. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, bahwa Allah akan memberikan balasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, di sini Allah memakai redaksi kasabat. Kasaba ya, atau kasabat pakai ta'nis di ujungnya, ini kalimat atau kata yang biasa Allah Subhanahu wa taala pergunakan untuk pelaku kebaikan. Jadi kalau untuk pelaku kebaikan Allah memakai redaksi kasaba, dan untuk pelaku kejahatan Allah memakai kata iktasaba. Ada perbedaan keduanya, satu yang baik, satu yang buruk. Namun di dalam Al-Quran kita juga bisa menemukan bahwa terkadang Allah memakai keterangan untuk pelaku keburukan dengan kata kasaba, ya, yang biasanya dipergunakan untuk pelaku kebaikan. Ini rahasianya adalah karena kalau orang melakukan kebaikan itu sesuai dengan fitrahnya dan dia akan lakukan dengan penuh ketenangan, ya, karena sesuai dengan jiwanya, tidak bertentangan dengan jiwanya. Sebaliknya, kalau Allah sudah memakai kata kasaba bagi pelaku keburukan, ya, maka itu artinya si pelaku keburukan ini sudah sangat terbiasa dengan tindak keburukannya, dengan kejahatan yang dilakukan, dengan dosa dan kemaksiatan yang selalu menghiasi kehidupannya, sehingga akhirnya tidak ada lagi rasa pertentangan di dalam jiwanya. Hati kecilnya tidak pernah lagi menolak segala perilaku dan sikapnya yang tidak benar itu. Makanya pada saat dia merasa anteng melakukan kejahatan, ya, berhadapan dengan orang wajahnya biasa, walaupun dia adalah seorang koruptor ulung, Ini artinya bahwa pekerjaan maksiat atau keburukan yang dia lakukan sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya, sehingga akhirnya tidak ada lagi bekas atau dampak atau pengaruh daripada hati kecil yang selalu membisikkan kebaikan ke dalam jiwanya. Nah, para pendengar rahimakumullah, ini merupakan satu gambaran kepada kita betapa hal ini memberikan motivasi kepada kita. Setidaknya adalah bagi orang yang melakukan kebaikan, dia tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun dia mendapat hasilnya di dalam kehidupan ini, ketika dia memberi ternyata tidak ada yang membalas, ketika dia senyum ternyata dibalas dengan wajah cemberut. Dia akan selalu optimis bahwa kelak di akhirat segala tindak dan perilaku kebaikan yang dia lakukan, walaupun itu kecil, itu akan mendapatkan balasan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini sekaligus sebagai sebuah ancaman kepada orang-orang yang melakukan tindakan keburukan, bahwa sekecil apapun tindakan buruk yang dia lakukan, kelak itu akan dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah, dan ada hukuman bagi setiap tindak keburukan yang dilakukan walaupun itu kecil sekali. Oleh karena itu, mari kita pahami ayat ini sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk terus berkarya di dalam kebaikan dan berusaha untuk menjauhi segala keburukan. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat menggugah hati dan menggugah harapan kita, atau memperbaharui harapan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan yang saya ungkapkan tadi adalah kita harus yakin benar ketika Allah mengatakan innallaha syari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cepat hisabnya, hitungannya lebih cepat dari apa yang kita duga. Jangan kita merasakan dalam kehidupan dunia ini, wah si pulan kerjanya maksiat terus, tapi dia tidak ada iqab ataupun ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si pulan yang berbuat baik yang lainnya itu tidak juga mendapatkan begitu-begitu saja hidupnya di dalam dunia ini. Jangan sampai kita terjebak di dalam pemikiran seperti itu. Ingatlah, ketika Allah menciptakan kita dalam hidup kita ini di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kata Allah, aku mencipta kamu wahai manusia, aku menciptakan kamu wahai jin adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan hal kekuasaan Allah yang kita pikirkan di sini, tapi dari sisi ibadah kita, sudahkah kita banyak menggali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Cukuplah kita yakin dengan firman Allah innallaha syari'ul hisab, itu adalah perhitungan atau hisab Allah. Allah itu akan sangat cepat perhitungannya. Cobalah kita lihat kejadian-kejadian khususnya di Indonesia ini, musibah demi musibah, fenomena-fenomena alam itu terjadi. Apabila sudah datang azab yang Allah turunkan dan Allah sudah gariskan, maka seseorang pun tidak akan dapat melewati hal itu kalau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terkena azab tersebut. Itulah buktinya syari'ul hisab. Kalau kita di Indonesia, pengertian syari'ul hisab untuk pejabat-pejabat kita itu belum tentu cepat apa, tapi cepat juga lepas. Tapi azab Allah ini tidak akan pernah lepas. Itulah yang perlu kita ketahui. Artinya kita sebagai misalnya orang yang selalu berdakwah, berbahagialah dengan ayat yang Allah turunkan ini, innallaha syari'ul hisab. Artinya jangan kita pikirkan yang lain, yang paling penting kita pikirkan bagaimana kita bersikap diri terhadap apa yang sudah digariskan Allah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah kita ini tidak hanya ritualnya saja, tapi hal-hal yang selain ritual berupa sunnah, dan yang lainnya itu kita tetap melaksanakannya dengan senang hati, benar-benar didasari atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-sekali menjadi orang yang ragu, orang yang putus asa, orang yang putus harapan kepada Allah. Karena hal itu telah Allah gariskan, orang-orang yang seperti itu akan aku masukkan golongan orang-orang kafir. Karena umatku yang beragama Islam, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah lemah, mereka tidak pernah takut. Karena semata-mata yang mereka harapkan itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari kata innallaha sari'ul hisab. Artinya Allah sangat cepat. Cepat menurut kita itu lain, cepat menurut Allah itu lain. Kalau sudah Allah ingin cepat seperti yang kita pikirkan, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu ada orang berbuat maksiat, melanggar hukum, terus datang hukum Allah. Allah tidak seperti itu. Allah tunggu dulu. Kira-kira kapan responnya dia itu untuk berbuat baik, kembali bertobat, menjadi manusia yang mukmin dan beriman kepada Allah. Kalau tidak juga, maka sudah banyak contohnya. Banyak sekali contohnya, yang contoh-contoh itu juga tidak bisa dielakkan. Seperti Gunung Merapi meletus, Gunung Bromo mengeluarkan lemburnya, asap yang begitu hebat. Siapa yang bisa menarang hal ini? Tidak ada. Kecuali kita harus pasrahkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dan musabab, sebab dan akibat itu mesti ada di awalnya. Tidak mungkin tidak ada di awalnya. Na'udzubillah. Kalau seandainya seluruh gunung meletus, itu saja di dunia, Allah sangat cepat azabnya Allah ingin sampaikan kepada kita. Itu saja Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sedikit mungkin kita lebih mendalami keterangan akhir dari redaksi ayat ini. Innallaha sari'ul hisab, bahwa Allah itu sangat cepat hisabnya, perhitungannya, hitungan-hitungan Allah itu sangat cepat. Kalau dahulu orang menghitung itu untuk menghitung misalnya 10 kali 6 kali 12 tambah 5 itu akan memakan waktu. Tapi setelah ditemukannya metode kalkulator, maka orang tidak akan kesulitan lagi untuk menghitungnya, lebih cepat daripada masa dahulu. Nah, sekarang ini ketika orang banyak belajar sempoa, jauh lebih cepat daripada kalau dia memakai kalkulator. Kalkulator tidak bisa di setiap tempat dan harus dengan lebih berproses lagi. Tapi kalau mempergunakan metode sempoa, salah satunya misalnya, atau jari matika, ya, ini ditemukan salah seorang guru di Indonesia, ini perhitungannya jauh lebih cepat. Artinya saya punya kemanaan yang masih berumur 6 tahun, masih berumur di kelas 2 SD, tapi ternyata sudah mampu untuk mengkali dan membagi dengan sangat cepat di hanya dalam hitungan detik saja. Artinya beginilah cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan manusia ketika mampu melakukan hitungan yang jauh lebih cepat daripada dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penguasa dan tidak dibatasi oleh angka-angka? Allah mengetahui semuanya karena Dia bersifat Alim, Maha Mengetahui, Khabir, Maha Berpengalaman, Latifun Khabir, mengetahui bahkan sampai yang sedetail-detailnya. Nah, untuk mendekatkan pemahaman kita, mungkin sebagai penutup dari pertemuan kita pada hari ini, ketika Imam Ali ditanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung seluruh amalan manusia dari mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, tentu akan memakan sampai yang terakhir di hari kiamat, tentu akan memakan waktu. Dengan sangat tenang Imam Ali menjawab, bagaimana engkau berpikir ketika Allah menurunkan rezekinya, memberikan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dalam satu waktu? Ketika Allah tidak susah untuk memberikan rezekinya, Allah juga tidak susah untuk menghitung amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ini saja dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.